elanga tina nini zambe asalanga iboye kalemi mama potanga yalo baka boye mwana ni matolina kopesa motema kosembo na baninga nakosalisa yo na tango ya pasi mwana yo katoli Ponelanga, nako kiko dikate, tikanga na meka nzoto. Mongongo sokie, mongongo ya fami, tikanga na meka obale kibako landao. Nazali moye mbie, yamboka zaivu, tikanga na sepelisa bako kobako sumu. Angana kisangogo Monga na zonga mboka o mama Soki na koko kate o tambe Mwami takufa bure o mungwe Monga na zonga mboka o mama Soki na koko kate o tambe Mwami takufa bure o mungwe Thank you. ezali ekoka mbabana misoni mupe na kimbangu nyonso se bazambe o etikali bino bangembo bopesa maboko nalapi lelo belabela suki pembe o bandeko suki pembe o.